بسم الله الرحمن الرحيم. Bolehkah kita mengucapkan selamat bulan ulang tahun kepada saudara kita yang berulang tahun? Tahun ini sudah berulang. Oke, datang ke masa kelahirannya. Boleh tidak mengucapkannya? Apa yang dimaksud mengucapkan di sini? Kalau disebutkan tahniah, tahniah itu motivasi untuk meningkatkan kebaikan, itu boleh. Sah. Oke. Tapi kalau sekedar untuk misalnya, maaf, ya, hal yang tidak ada manfaatnya, atau untuk sekedar sanjungan, pesta dan sebagainya, itu tidak ada manfaatnya. Hukumnya makruh. Dosa sih enggak, cuma makruh aja, enggak disukai. Ini mengucapkan ya. Apa dalilnya? Satu kali Nabi SAW suatu saat pernah puasa di hari Senin. Ketika puasa ditanya, ya Rasulullah lima sumta, kenapa anda puasa? Kata beliau, hala yaumi wulidtu, ini hari saya dilahirkan. Jadi Nabi SAW itu mensyukuri kelahirannya dengan meningkatkan ibadah. Salah satunya puasa. Nah, sunnahnya bagi orang yang telah masuk ke hari penanggalannya, hari di mana dia dilahirkan, maka sunnah Nabi yang pertama mulai bermuhasabah, evaluasi. Saya sudah diberikan usia segini, amal apa aja yang sudah saya kumpulkan sebelum saya pulang kepada Bapak. Jangan-jangan ada anak kecil usia 5 tahun hafal Quran, saya sudah 50 tahun, kan? Masya Allah, belum bisa baca juga belum maksimal. Itu yang dilihat. Nah, cara paling mudah meningkatkan amal itu melalui puasa. Puasa itu lebih cepat. Karena saat dikerjakan, amal-amal yang lain akan ikut. Yeah. Saat Anda puasa, amal-amal yang lain itu bisa ikut. Maka kalau Anda misalnya ingin mengucapkan tahniah, selamat, itu lebih baik mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Yeah. Misal, ada orang sudah sampai kepada masa usianya, Masya Allah, Mama sudah masuk usia ini, terima kasih telah melahirkan saya. Kalau Mama sekarang sudah masuk usia sekian, mudah-mudahan Mama makin sehat ya. Apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat Mama semakin dekat dengan Allah dan semakin baik pada kita semua, itu lebih bagus ya. Tolong dong belikan mukena yang ini. Siap, mukena ada gitu kan. Apalagi bacaan Qurannya, macam-macamnya, segalanya, itu lebih baik. Jadi buka jalan ke peluang ibadah ya. Oh, sudah 70 tahun mau karaokean juga gitu kan. Apa yang mau disiapkan? Apa hukumnya apabila diundang ke pestanya tidak datang? Yang gak ada hukumnya. Ya. Saya diundang pesta ulang tahun, dan dia ada masalah kan di situ. Kalau nggak ada masalah, ngapain? Ya. Sampaikan, tapi dengan cara yang baik, ya. Bersamaan, misalnya ada kegiatan yang lain. Aduh, mohon maaf, kemarin saya tidak bisa datang, ada kegiatan. Ya, padahal di rumah sedang baca Quran, sih kan? Boleh-boleh aja. Ya, saya doakan semoga usia kamu berkah, baik, dekat dengan Allah. Kita bisa sama-sama taklim dan masuk surga sama-sama. Amin. Nggak cukup dengan amin, besok kita ikut taklim yuk. Ya, pelan-pelan. Jadi itu lebih baik ya. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja ulang tahun tanda syukur malam. Tadi saya sampaikan ya, kebolehan ulang tahun itu bukan diikat dengan pesta atau macam, bukan itu maksudnya. Ulang tahun itu yang disebutkan hadis itu adalah bermuhasabah, merenungkan amalan-amalan untuk mengisi sebagai persiapan pulang. Jadi kalau Bapak Ibu mau muhasabah, boleh-boleh aja, ada masalah. Tapi jangan dicatat saya memenangkan ulang tahun ya, bukan. Kalau yang dimaksudkan ulang tahun dalam pengertian yang seperti sekarang, kalau cuma menghadirkan suasana yang sifatnya menjauh dari agama, misal yang ramai cuma nyanyi dan sebagainya, itu sifatnya minimal makruh. Maksimalnya bisa dosa, bisa haram. Ya, kalau dengan itu menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang kemudian nyanyi, joget, macam-macam, sudah ada maksiat dan sebagainya, itu yang menjadi bermasalah. Ya.